Setengah ulama kata rapuang tak wajib kerja. Tetapi nak tambah pendapatan suami boleh tak? Bukan setengah ulama. Tak ada ulama yang kata rapuang wajib kerja. Faham lagi? Rapuang tak wajib kerja. Dia nak kerja boleh je. Dengan syarat kerjanya tidak haram. Yang kedua dibenarkan oleh suami yang sudah mencukupkan akan nafkah. Adapun suami yang tak cukup beri nafkah, maka dia tak boleh larang isterinya bekerja. Nah, jadi bukan bila kata izin suami, demula yang haram pun boleh kerja juga. Dan ni banyak suami membenarkan isterinya kerja yang haram. Mana? Keluar pada rumah tu tak tutup aurat dah. Nah, dia kata suami dia izin tak dosa. Dua-dua dosa belaka. Nah, isteri berdosa kerana keluar rumah tak tutup aurat. Suami berdosa membenarkan isterinya menayangkan aurat di kalayak ramah. Nah, baik. Jadi rapuang tidak wajib kerja kerana kerja ni mencari nafkah. Yang wajib nafkah suami. Rapuang wajib taat kepada suami. Rapuang tak wajib nanak nasi. Rapuang tak wajib basuh baju laki. Rapuang tak wajib buat air. Rapuang tak wajib sapu sapa. Tapi bila suami suruh, jadi wajib. Faham tak lagi? Nah, ha. Jadi tak mesti rapuang tu bila dia bernama isteri, dia buat kerja rumah. Tak mesti. Ada suami kata, awak dah buat. Ha? Ha. Ha. Orang lain buat belaka. Nah, namanya bibi. Tak ada masalah. Nah, ha. Kalau suami kata, ni awak kena buat. Saya tak berupa orang gaji, ni awak kena buat. Awak kena buat. Nah, ha. Maka baru wajib kena taat. Nah, ha. Dia sebaik-baiknya, kalau kita sudah mampu, jangan beri isteri kita kerja. Faham tak lagi? Kalau tak mampu nak buat gua ni tak cukup. Neh, kalau sudah cukup, jangan beri dia kerja. Biar hidup di rumah. Faham tak lagi? Ha, itu sebaik-baik suami jangan kita suruh dia kerja cari makan. Kita sendiri cari belaka. Nah, ha, itu tugas hero Melaya. Faham tak? Neh, ha, bini duduk di rumah sudahlah. Neh, nak makan benda kabar, nak wahepa beli wahepa, nak makan rambut tang beli rambut tang. Nah, ha, nak bakar baju benda beli belaka. Seronok dak orang puang gitu. Seronok ah kerja dia layang kita je. Nampak? Neh, ha. Jang, pecek kepala ke? Kepala. Eh, lengah belakang ah, pecek belakang ke? Ha dak, atu kerja dia. Neh, kita balik dah dak, dah dak di rumah. Balik tak dak di rumah, dah meeting. Dah dak. Kita kerja laut 2 minggu tak jumpa dia. Duk tengok orang yang ikan dalam laut ke. Kerja platform. Tahu tak? Ha, dah balik, nyanyi kita. Ha, seronok. 2 minggu tak tengok bini baru nikah 4 bulan. Tahu tak? Ha. Berjoget kita sampai kat rumah. Ting, tak keting, tak keting, tak keting, tak keting. Balik tengok, tak ada bini. Nah, masuk mesej, kolompo. Meeting dengan boh-boh jabat. Perahap. Ha, dah. Tak seronok. Nah, ha. Kita tukang bayar mas kahwin, boh jabat boleh kerja. 3 hari duduk lindung dengan boh jabat. Tahu tak? Ha, dah. Tak jeng. Dah pagi, breakfast dengan siapa? Dengan kita. Dah. Boh jabat. Ha. Boh dia kan? Nah. Ha. Hello, Yati, you turun lah. Ha? Kat lobby, I tunggu you. Nak berapa? Aduh. Betul lah, eh? Ada? Dah kita jom dia. Kita jom. Bayar mas kahwin. Nak? Ada seronok. Nak kita balik ada. Balik ada. Balik ada. Balik ada. Tahu oh, seronok. Nak? Ha, kalau tak mampu nak buat gua ni. Kalau boleh lah. Kita boleh cari ambil dah. Mu tak bayar kerja. Mu tunggu rumah sudah. Duduk di rumah. Nak? Ah.